karena konsekuensinya panjang. Jadi konsekuensinya itu adalah sangat panjang sekali. Adapun lafaz yang kinayah itu tergantung kepada niat. Jadi kalau antum, kalau suami mengucapkan lafaz kinayah, maka itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia itu menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Kalau tidak, ya tidak. Misalkan kita, kalau kita pisah dulu atau kita pisah saja, tengkar dengan istrinya, tengkar gitu. Karena tengkar ini, daripada kita tengkar terus, sudah pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Lafadz ini mungkin cerai, mungkin tidak. Mungkin cerai kalau sang suami melafadzkan atau meniatkan lafadz itu untuk perceraian. Tapi mungkin tidak jadi cerai kalau suaminya dengan tujuan kita kan tengkar terus. Biar gak tengkar, kamu pulang dulu ke rumah orang tamu. Kalau sudah tenang, itu balik lagi gitu misalkan. Berarti niatnya dia itu sekadar memisahkan diri sementara, bukan cerai. Ya berarti gak cerai. Untuk lafadz yang terakhir ini, untuk lafadz yang kinayah, dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tatkala beliau itu menikah dengan salah seorang wanita. Wanita ini aneh. Nikah, pertama kali nikah ketemu dengan Rasulullah, dia ngomong a'udzubillahi minka. Imam Bukhari, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Wah, Rasulullah kok digitu kan? Jadi saya berlindung kepada Allah dari kamu. Rasulullah cuma ngomong laqad utta bi azim. Engkau telah berlindung kepada zat yang maha besar. Ilhaqi bi ahlik. Udah pulanglah ke rumah orang tuamu. Diceraikan oleh Rasulullah. Lafaz ilhaqi bi ahlik itu untuk lafaz perceraian. Tapi padahal hadis yang lain, Ka'ab, siapa itu? Ka'ab bin Malik, ya peristiwa tanah. Ka'ab bin Malik, beliau ketinggalan perang Tabuk karena sedang ngurusi kebun. Ketinggalan perang Tabuk. Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah yang tidak ikut perang ditanya satu-satu. Orang-orang munafik, biasa orang-orang munafik itu kan banyak alasan. Kenapa kamu gak ikut perang? Ya Rasulullah sakit. Udah sakit ya udah pulang. Kenapa gak ikut perang? Ya Rasulullah istri saya pas melahirkan. Ya udah pulang itu. Orang munafik itu alasannya. Ka'ab bin Malik mengatakan, kenapa gak ikut perang? Gak ada alasan ya Rasulullah, saya salah. Udah kalau kamu salah, tunggu wahyu. Datanglah wahyu supaya seluruh kaum muslimin menghajar dia. Gak boleh ngomong, disalami gak boleh jawab, gak boleh senyum. Wah bingung ini orang. Kemana-mana, ke pasar, ini ke pasar, dia assalamualaikum, gak ada orang mau jawab. Nyapa orang, gak ada orang mau jawab. Beli, ya gak ada orang mau. Yang penting, amat sekali gak ada orang. Bingung, jadi Ka'ab bin Malik. Ini penjara semacam ini lebih dahsyat daripada penjara ini di tahanan. Sampai pada hari ke-40 turunlah perintah Allah supaya istrinya dijauhi. Jadi kalau 1-40 masih boleh ngomong sama istri, sekarang ini istrinya pun gak boleh. Rasulullah ngomong, ya Rasulullah saya ceraikan atau enggak? Enggak diceraikan, tapi jauhi saja. Maka Ka'ab mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik. Udah wahai istriku, pulang dulu ke rumah orang tuamu. Bukan niatnya cerai. Perhatikan ya di sini, lafaz ilhaqi bi ahlik, pulang dulu ke rumah orang tuamu, yang pertama karena niatnya cerai, ya jadi cerai. Yang kedua karena niatnya enggak cerai, ya jadi tidak cerai. Berarti lafaz kinayah itu tidak, yakni tidak langsung, tergantung kepada niatnya. Dari sini maka kita perlu tahu, jadi lafaz apa yang masuk dalam lafaz sharih. Karena ini yang harus hati-hati. Lafaz apa yang masuk dalam lafaz sharih? Wallahu a'lam bissawab. Intinya, lafaz apa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa antum yang kalau diucapkan itu mesti untuk pisah suami dan istri. Kalau dalam pemahaman anak cerai, bukan cerai berai, ya cerai. Lima lafaz ini, lima huruf itu, kemudian talak, kalau bahasa Jawa pegat. Itu kalau dalam konteks kita. Adapun pisah, kemudian apalagi kalau bahasa Indonesia,

anak laki-laki atau perempuan yang sebelah ini, yang telinga sebelah kanannya itu diazankan. Adapun yang iqamatnya memang tidak ada dalil yang sahih tentang masalah iqamat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah masalah azan, itu diazani ataukah tidak. Tapi hadis itu dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa maupun dalam silsilah Al-Dhaifah bahwasanya hadis itu adalah sebuah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Ustaz, tanya tentang nikah tahlil. Setelah si A mencari istrinya, lalu si A menyuruh si B untuk menikahi mantan istrinya untuk menghalalkan nikahnya. Lalu si B menikahkan mantan istrinya. Pada awalnya si B ingin membantu si A, tapi setelah nikah mantan istrinya itu berbuat baik dan cocok dengan si B, lalu si B pada akhirnya tidak menceraikannya, yaitu tidak menuruti si A. Bagaimana hukumnya tersebut? Pertama, bahwasanya hukum nikah si B, ini hukum nikah si B apakah sah ataukah tidak, padahal dia niatnya adalah untuk tahlil tapi ternyata tidak jadi tahlil, diperselisihkan oleh para ulama. Yani wallahu alam bisawab, bahwasanya mazhab yang sahih nikahnya batal, harus nikah ulang. Kenapa? Karena Allah, karena Rasulullah bersabda la'anallah al-muhallil. Jadi Allah melaknat orang yang mentahlil. Perbuatan yang terlaknat itu haram, dan perbuatan yang haram itu batal. Oleh karena itu, meskipun terjadi perselisihan pendapat, maka pernikahan antara si B dengan mantan istri si A itu batal. Dan kalau mau meneruskan, nikah ulang. Ini dengan niat nikah selama-lamanya, kan itu. Bukan dengan niat nikah tahlil. Wallahu alam mengenai masalah itu. Yang penting bahwasanya ya ikhwan, hati-hati nikah tahlil sesuatu yang dengan jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amat sangat berbahaya. Berdasarkan hadis Umar tentang wanita yang minta cerai karena suaminya tidak berhias, apakah berarti wanita boleh minta cerai jika suaminya sudah tidak tampan lagi? Bagaimana dengan hadis Saudah yang takut dicerai? Perhatikan lafaz ini. Tidak ada isyarat satupun dalam hadis ini Rasulullah mau menceraikan. Karena sebagian pertanyaan yang muncul, apakah boleh seorang suami menceraikan istri kalau istrinya sudah tidak menarik dalam sisi fisik? Saya katakan hadis ini sama sekali tidak bisa dibawa ke situ. Tidak ada satupun isyarat Rasulullah mau menceraikan saudah. Yang ada isyarat hadis itu saudah ngeroso dewe. Dia itu merasa istrinya Rasulullah cantik-cantik. Aisyah masih kecil, Aisyah kan ditinggal Rasulullah wafat masih umur 18 tahun, masih muda-mudanya. Sofia, wanita rebutan orang Yahudi. Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Ummu Habibah, wanita-wanita cantik. Saudah merasa Rasulullah itu bahwasanya saya takut nanti Rasulullah itu menceraikan saya, harus semalam di rumah saya takut. Karena biar tidak, maka lebih baiknya saya enggak usah digiliri Rasulullah pada waktu malam, giliran saya berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah kalau bermalam di rumah Aisyah itu 2 hari, sehari milik beliau, sehari miliknya saudah. Oleh karena itu Aisyah mengatakan sebaik-baik wanita itu saudah. Wajar, itu wanita biasa gitu. Sebaik-baik wanita itu saudah. Gara-garanya apa? Bagiannya dia dikasihkan beliau. Tapi ya ikhwan, sekali lagi hadis ini tidak ada satupun isyarat Rasulullah mau menceraikan. Oleh karena itu pertanyaannya tadi, saya tetap menjawab dengan mengatakan hukum menceraikan istri. Jadi tatkala fisiknya sudah tidak menarik, tetap kembali pada hukum awal. Pada dasarnya terlarang. Dan setahu saya, bahwasanya fisik itu bukan patokan dasar hukum keluarga. Menceraikan istri gara-gara fisik, sesuatu yang perlu dihindari dan sesuatu yang tidak boleh untuk dijadikan sebuah patokan. Ya ikhwan, jadi kalau sudah nikah, insya Allah kalau antum sudah nikah, sudah punya anak 4, sudah punya anak 5, itu kecantikan istri tidak terlalu diperhatikan. Ini sudah sibuk mengurusi anak, itu anak kecil itu tidak terlalu dicermati lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap kitab Qurratul A'yun Syarah Nazam Ibnu Yamun oleh Abu Muhammad At-Tihami? Yang kedua, tadi disampaikan bila suami saat di jalan melihat wanita lain lalu bangkit gairahnya, maka hendaklah segera mendatangi istrinya. Apakah dari hal ini berarti dibolehkannya fantasi seks? Dibolehkannya? Pertama ya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang pertama apa tadi? Kitab Qurratul Uyun, kitabnya masyhur, tapi ana belum pernah baca. Ini ana belum pernah baca kitab itu. Karena saya belum pernah baca, maka enggak bisa memberikan komentar. Yang penting ya ikhwan, ada beberapa kitab yang bagus yang berbicara tentang masalah cinta. Kitabnya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sangat bagus tatkala berbicara mengenai masalah cinta. Raudatul Muhibbin, yang terjemahannya Taman Orang-orang Jatuh Cinta, meskipun terjemahan itu masih perlu diterjemahkan ulang karena banyak kesalahan. Semoga Al-Akhatul Suharti jadi dalam cetakan-cetakan selanjutnya mau meral, tapi banyak kesalahan ulang. Yang penting yani kitab Qurratul Uyun saya tidak mengetahuinya. Adapun mengenai masalah adab yang berhubungan dengan masalah yang semacam itu, dalam kitab-kitab hukum dan kitab-kitab syar'i semuanya dijelaskan. Yang kedua yani mengenai masalah fantasi seks, hadis tadi kayaknya kok tidak bisa dibawa ke masalah fantasi seks. Yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan melihat wanita cantik, kelihatan, kan wajar. Saat kelihatan ya laki-laki melihat wanita cantik kepingin. Karena kepingin semacam itu agar setan tidak menggoda, diputus. Ini diputus, kemudian cara memutusnya datanglah kepada istrimu. Ini untuk melampiaskan atau untuk menunaikan hajatnya kepada istri dengan membayangkan istri bukan wanita tadi, kan itu. Rasulullah mengatakan di akhir, karena yang dimiliki oleh wanita itu sama saja yang dengan dimiliki oleh istrimu, kan sama. Punya hidung, sama-sama punya hidung, bibir punya bibir, kan itu. Pipi juga punya pipi, sama, sama-sama punya pipi, sama-sama punya hidung, sama-sama punya apa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia jima, kemudian di gambarannya itu orang lain yang kemudian kita kenal dengan fantasi seks, maka setahu saya tidak ada seorang pun ahlul ilmi membolehkan. Karena apa? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani laqad kutiba fi bani adam hadzuhu min az-zina. Jadi anak Adam itu ditulis bagiannya dari zina. Tangannya, zinanya tangan itu memukul, zinanya kaki berjalan ke arah yang haram, zinanya mulut berbicara yang haram, zinanya telinga mendengar yang haram. Wa al-qalbu yashtahi wa yatamanna. Dan hati itu berangan-angan merenung. Jadi angan-angannya hati itu masuk dalam kode etik zina. Jadi membayangkan, oh seandainya fulan bin fulana sang artis itu istri saya, misalkan gitu, bayangan terus, kemudian sampai digambarkan melihat kucing, ingat dia gitu, melihat apa, ingat dia. Maka hati-hati akhwan, al-qalbu yashtahi wa yatamanna, bahwasanya hati itu adalah bisa berangan-angan. Wa yusaddiquhu wa yukadzibuhu al-farj. Adapun hukum zina secara inti adalah farjinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau nasihat atau solusi atas persoalan saya. Beberapa saat yang lalu, di saat awal kenal salaf, saya diperkenalkan teman dengan anak gadis seorang kiai. Anak gadis? Seorang kiai. Dia mondok di pondok. Kau saya sebutkan namanya. Dia mondok di pondok NU 6 tahun. Dan secara pribadi, insya Allah baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya memperkenalkan manhaj salaf kepadanya? Bila saya berharap dia jadi istri saya. Terima kasih. Pertama, Aziz, bahwasanya kalau diperkenalkan dengan dia, yang pertama, anda nasihatkan bahwasanya kalau antum kira-kira, ini kira-kira bisa merubah dia kepada yang baik, tafadhal. Dan itu insya Allah ada manfaatnya yang jauh lebih bagus, karena dia anak kiai. Dan anak kiai rata-rata mantunya kiai itu wibawanya besar, kan itu mantunya pak kiai, kan itu. Jadi gunakanlah kesempatan antum sebagai mantunya pak kiai itu untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun mengenai masalah bagaimana mengenalkan dia pada manhaj salaf, Jadi tidak, sebelum dia jadi istri antum, antum tidak bisa ngobrol banyak sama dia. Ada kan antum ngobrol banyak sama dia ceramah seharian gitu dalam kamar gitu. Enggak bisa ya, kawan. Apapun dia orang lain. Tidak ada jalan lain kecuali memberikan jalan. Pasti. Jadi di tempat ini ada kajian. Jadi tolong, jadi saya juga datang, nanti juga datang, nanti insya Allah kita bahas kalau sudah kita nikah gitu. Atau ada buku-buku bagus, tolong beli, atau nanti tak kirimkan gitu. Lain-lain dengan jalan-jalan semacam itu. Adapun di ceramah sendiri, karena tidak mengizinkan. Jadi sebelum nikah ini, namun setelah nikah, ini terserah Anda. Jadi setelah nikah itu terserah Anda. Tapi ini ya kawan, yang masalah dengan wanita semacam itu, jadi harapannya besar, tapi kadang-kadang bahayanya pun besar. Jadi harapannya akan sangat besar karena sebagai mantu seorang kiai akan sangat membawa pengaruh bagi pesantrennya. Tapi kadang-kadang pun rumit. Ini kadang-kadang rasa ta'assub atau rasa yang lain itu kadang-kadang sangat mempengaruhi pada diri seorang yang dalam tubuh seorang pesantren. Lihatlah kadar kemampuan antum dan lihatlah kadar kemampuan dia. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang kira-kira bisa menerima kebenaran, teruskan. Dan kita mohon kepada Allah, Allah memberikan berkah kepada antum dan kepada dirinya. Wallahu a'lam. Ustaz, saat ini saya berusia 30 tahun dan belum menikah. Baru 2 bulan saya belajar salaf. Sebelumnya saya belajar sufi. Saat ini saya ingin menikah, tetapi ilmu syar'i saya sangat minim. Lalu bagaimana solusinya? Belajar dulu atau menikah dulu? Terima kasih atas perhatian Ustaz. Dalam sebuah kaidah, la yata'arad al-mubahat, tidak akan pernah bertentangan antara dua hal yang dibolehkan, apalagi diperintahkan. Mana itu? Belajar tidak harus menghalangi nikah, dan nikah tidak harus menghalangi belajar. Ana nikah saat masih kuliah, alhamdulillah ana pun tetap pada ranking yang atas, pada tiga besar. Meskipun dalam kondisi punya istri, kan itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau bisa ngatur waktu itu aja gitu loh. Adapun kalau selesai nikah, kemudian kuliahnya buradul, enggak karu-karuan, itu ya urusan yang lain. Tapi yang penting para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia antum 30 tahun, semakin antum tunda akan semakin lama menikah. Usia antum sudah masuk waktunya untuk menikah. Nasihat saya, ini pilihlah akhwat sekaligus yang insya Allah bisa membimbing. Niatan antum rujuk kepada madhab, kepada din yang sahih ini, pada ahli sunnah wal jamaah, adalah sebuah modal yang kuat. Dengan modal itu pilihlah seorang akhwat yang sudah lama belajar kalau bisa. Adapun yang paling tidaknya sudah kenal dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah Islam yang benar. Kemudian sama-sama berjalanlah setelah memasuki buduk pernikahan. Jadi untuk tetap berada pada jalannya, tidak harus setiap hari kajian. Ya kalau kerjanya di kantor, ya pas hari Ahad ada kajian, ya belajar. Kemudian ada majalah. Kemudian alhamdulillah sekarang banyak kaset, banyak CD dan lain-lain. Dengan cara-cara semacam itulah mereka akan, ini kalian akan mampu menghadapi hidup ini. Kenapa? Kalau kita benturkan, mungkin kalau ana mengatakan umur antum masih 23 tahun, ana akan mengatakan sabar dulu 2 tahun lagi misalkan, belajar dulu. Tapi kalau sudah 30 tahun sulit, saya katakan sabar. Jadi nafsu orang jadi bergejolak. Jadi kadang-kadang kuat, kadang-kadang menurun. Dan siapa yang mampu menjaga diri kita? Nasihat antara suami dan istri, saya ingin menguatkan. Dan alangkah indahnya kalau sebuah keluarga dibangun untuk berada di jalan kebaikan. Ada salah seorang ikhwah, dia nikah, bukan di sini, ini di Saudi. Dia nikah, di sini pun ada mirip kisahnya, tapi di Saudi dulu. Dia nikah, dia alhamdulillah masih hafal juz amma itu. Istrinya alhamdulillah juga masih hafal juz amma. Juz amma juz yang terakhir itu. Setelah akad nikah, dia ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, ya kita usahakan jangan punya anak dulu sebelum hafal Al-Qur'an." Keduanya bertekad setelah sholat subuh enggak tidur. Yang satu belajar, yang satu hafalan gitu. Selesai sholat Isya, nanti apa itu setoran hafalan berdua. Terus begitu 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Qur'an. Ini 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Qur'an, tapi ini butuh perjuangan keras ya, butuh perjuangan yang sangat keras. Meskipun begitu bisa. Dan orang itu bukan satu-satunya. Ini adik kelas ana di Libya. Jadi yang pada saat awal nikah dia hafal 5 juz. Setelah nikah 2 tahun dia hafal 20 juz gitu. Karena apa? Istrinya hafizah itu masalahnya gitu. Istrinya hafizah. Istrinya itu selalu marah kalau ini selalu marah kalau waktu setor enggak setor gitu. Ya. Ya mau tidak mau terpaksa gitu loh. Dia jadi kalau pagi jadi jangan dekat-dekat anak, hafalan dulu gitu istrinya. Sampai 2 tahun berhasil 21 tahun. Jadi kalau bisa carilah ya khuat yang mampu untuk membimbing antum, membimbing jadi sama-sama menasihati gitu loh yang lainnya. Bagi ini teman-teman semacam itu. Allahu a'lam. Tapi tidak ada benturan di antara nikah dengan belajar. Mohon penjelasan lagi tentang tidak bolehnya mental istri pada saat suci tapi sudah dikumpulin. Tidak bolehnya. Tidak bolehnya untuk mentalak istri tatkala sudah dikumpulin. Maksudnya ya, Juan, sudah selesai haid. Sudah selesai haid. Jadi itu kan berarti orang itu suci kan itu wanita. Masa haid kan enggak mungkin dikumpulin. Kalau mau menceraikan ya ceraikan saat itu. Tapi kalau selesai haid sudah dijimai maka tidak boleh dikumpuli atau tidak boleh. Tidak boleh diceraikan sampai nunggu. Nunggunya kapan? Masa suci kan sudah dijimai enggak boleh diceraikan. Nunggu sampai setelah suci apa? Haid. Kapan dia boleh menceraikan? Setelah haid nanti. Tapi jangan dulu gitu. Jadi kalau dia itu sekarang suci sudah dikumpuli jangan. Ditahan dulu, marah ditahan dulu. Berhari-hari, berminggu-minggu ditahan. Kemudian nanti haid ditahan lagi. Pada waktu selesai haid, jadi boleh untuk diceraikan. Jangan dikumpuli lagi dulu. Diceraikan itu selesai cerai ya sudah. Bukan selesai haid ya, bukan selesai mandi dari haid. Selesai mandi dari haid, maka baru boleh untuk diceraikan. Itu maksudnya di perkataan pada waktu suci yang sudah dikumpuli. Dan ini adalah pada waktu suci, bukan pada waktu hamil. Pada waktu hamil boleh meskipun sudah selesai untuk sudah dikumpuli. Karena pada waktu hamil yang kita jadikan barokah adalah anaknya. Orang itu rata-rata kasihan kalau sang wanita itu dalam keadaan hamil. Wallahu a'lam. Adakah dalil apabila seorang istri minta cerai dan menggugat suami ke pengadilan agama, maka sang istri harus mengembalikan mahar kepada sang suami? Ada, dan itu insya Allah kita bahas pada bab khulak. Kita tinggalkan dulu. Bagaimana kalau lafaz cerai digunakan untuk ancaman pada saat mendidik istri? Pada saat? Lafaz cerai kalau digunakan untuk ancaman itu berarti bukan menceraikan ya. Berarti gini lafadznya. Kalau kamu masih ngerokok, jangan di sini ngerokok. Atau lafadz jangan ngerokok. Kalau kamu masih sering keluyuran gitu, kamu nanti saya ceraikan. Apakah dia menceraikan? Enggak, dia kan lafadznya kan. Ya akhwan, lafadznya itu harus dengan lafadz kalau kamu, jadi saya, kalau kamu tetap begini maka nanti kamu saya cerai. Lafadz ini sebenarnya ada pembahasan khusus pada bab talak yang ada syaratnya. Saya jawab sekarang atau dibahas nanti ya. Jadi ini pada bab tersendiri namanya bab talak bersyarat. Talak bersyarat itu kalau kamu masih begini, kamu nanti saya ceraikan. Gitu loh. Sekarang untuk secara umum, bahwasanya lafadz ini kalau dia menginginkan perceraian ya jadinya cerai. Kalau dia tidak menginginkan perceraian maka jadinya hukumnya hukum sumpah. Ya, ini agak panjang, insya Allah kita bahas nanti aja. Bidinillah subhanahu wa ta'ala. Karena masalahnya agak panjang dan butuh pembahasan tersendiri.

Tapi yang penting bahwasanya sulit digambarkan. Jadi sulit untuk digambarkan mengenai masalah itu. Sekali lagi, saksi itu yang penting, yang mendengar, menyaksikan peristiwa itu. Ada pencatatan sipil KUA, itu adalah urusan negara, bukan urusan syar'i. Wallahu a'lam. Adapun kalau benar-benar semua saksinya enggak ada yang faham, semua saksi yang hadir di situ orang Sumatera, akad nikahnya pakai bahasa Jawa keraton gitu, wah, enggak ada orang paham ini saksinya, ya nikahnya enggak sah karena saksinya enggak paham. Tapi insya Allah enggak ada bukannya pernikahan kayak begitu. Paling tidak kan kerabat keluarganya dari orang Jawa kan itu. Paling tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Tuhur. Akhirnya disini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.